Mungkin susah sikit, tapi itulah yang paling selamat. Baik, itu masalah tentang fahara. Tapi masalah kita yang akan bicarakan dan kita sambung berkenaan dengan al-ijarah, sewa menyewa upah menyebab. Setelah kita menerangkan dengan panjang lebar pada minggu lepas berkenaan dengan hukum mengambil upah dalam ketaatan, seperti dalam solat ataupun menjadi imam, membaca Al-Quran, tasmayan dan sebagainya. Kita dah terangkan konsep ataupun yang dipegang oleh kebanyakan ulama, kalau tak semuanya, bahawa asalnya ketaatan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dilakukan, pahalanya, ganjarannya hanya kembali kepada pelakunya saja. Oleh kerana itu tidak sah, tidak mungkin sah boleh diberikan kepada orang lain. Oleh kerana tak boleh diberikan kepada orang lain, maka tidak sahlah jual beli ataupun upah sewa-menyewa dalam hal-hal demikian. Melainkan jika ibadah-ibadah tersebut berbentuk ibadah yang mempunyai maslahat, taat dia memberi manfaat kepada orang lain, itu pun kena lihat ada tak dalil daripada syarak Al-Quran ataupun biasanya daripada hadis yang mengecualikannya, yang mengizinkannya. Jika ada izin, maka kita kata boleh. Bagaimana yang terdapat dalam masalah haji, seorang datang kepada Nabi SAW, boleh tak aku hajikan untuk ibuku yang telah meninggal dunia? Masalah kata boleh. Aku punya ibu, misalnya pada sabda, barang siapa yang yang meninggal dunia, sama'anhu waliyuhu, maka walinya boleh berpuasa untuk pihaknya. Jadi ini semua adalah ibadah, tetapi diberikan keizinan daripada Rasulullah SAW. Ada pun yang lain dari, kita lihat ada dalil ataupun tidak. Dan juga kita terangkan tentang masalah ta'lim Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengajar agama dan sebagainya. Kerana mengajar itu bukan satu ibadah yang khusus. Ini buat saja dia jadi mengajar. Mengajar ni bukan baca Al-Quran, mengajar Al-Quran ni asalnya dia mengajar, dia beri manfaat ilmu kepada orang lain. Kalau dia niat, kalau satu ibadah, dia dapat pahala. Jadi dulu dia boleh dapat. Oleh kerana itu, ulama membenarkannya jika keperluan, jika ada keperluan. Adapun membaca Al-Quran, setakat membaca saja untuk mendapat upah untuk satu jam, untuk satu muka surat dan sebagainya, itu memang tak boleh. Sebab baca hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar orang lain dapat ilmu. Sebab itu kalau nak mengajar macam zaman dahulu, orang-orang mengupah guru-guru agama untuk mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama. Jadi mereka mengatakan, aku nak kamu ajar dia baca Quran dengan tajwid, ataupun dari surah sini sampai surah sini misalnya. Baik, dia mesti laksanakan. Kalau dia laksanakan, maka boleh diterima akad tersebut, upah-upah tersebut. Jadi mesti detail akad upah-upah tersebut, sehingga kan kita boleh tahu siapa yang mungkin tidak melaksanakan tugasnya dengan betul. Guru Al-Quran itu ke anak murid? Mungkin guru dah ajar tapi tak masuk-masuk juga, tak apa-apa juga. Sebab anak murid main-main, anak murid datang tak datang dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu tidak boleh disalahkan guru. Kadang-kadang guru mesti disalahkan kerana ajarnya tak betul, ajarnya main-main ke dan sebagainya. Kenapa? Sebab akad itu memastikan tidak ada kezaliman yang berlaku pada salah satu pihak. Sebab syariat ini dibina atas keadilan. Jadi kalau ada kezaliman, maka syariat akan menafikannya dan melarang. Baik. Jadi kita teruskan kepada pembahasan berikut yang masih lagi dalam sewa menyewa ataupun ubah mengubah. Dalam kitab mengatakan lagi satu adalah kasbul hajjam, iaitu mengambil upah membekamkan orang lain. Jadi kita kata ghairu haram, tidak haram hukumnya. Jadi boleh kita membekam orang lain, bekam, kita fahamlah artinya kita apa ni, menyedut darah yang kotor daripada orang lain, daripada kepalanya ke, biasanya daripada kepala ataupun daripada badannya, tengkuk ke. Yang penting tujuannya adalah untuk apa? Bukan ambil darah tersebut kemudian nak minum ke, boleh masuk dalam ice box disimpan, tidak. Tapi untuk apa? Untuk berubah. Kerana itu adalah salah satu daripada bentuk perawatan. Rasulullah telah menamakannya sebagai satu perawatan ilaj untuk beberapa penyakit yang telah dibuktikan oleh ahli-ahli perawatan. Jadi tidak haram. Kenapa? Asalnya patutnya tidak haram, tapi kenapa dispesifikkan, dikhususkan bahawa berpegang tidak haram? Kerana terdapat ulama-ulama yang berpandangan bahawa mengambil upah berpegang itu haram hukumnya ataupun makruh hukumnya. Sebab itu dia datangkan dalam kitab ini, oh, tidak haram. Yang benar ikut kekeh sunnahnya, tidak haram. Jadi disebutkan sebabnya. Lianna Nabi SAW ittajama wa aqtal hajjama ajrahu. Kerana Nabi SAW sendiri telah berbekal dan dia telah membayar upahnya kepada pembekal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalaulah dia ada satu perkara yang diharamkan, tentu Nabi SAW tidak membayar upahnya. Jadi berbekam itu tidak salah, itu memang tak ada masalah. Sekarang bukan isunya berbekam ataupun tidak, itu tidak ada pula. Isunya adalah ambil upah daripada berbekam, kerja berbekam. Jadi Nabi SAW telah melakukannya, maka itu menunjukkan bahawa dia halal. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hamalul ahadith allati waradat fi nahyi anhu 'ala at-tanzih wa al-ittifaq 'an jami' al-kasab. Dan mereka ini ulama-ulama lain yang membenarkan berbekam ini berkata bahawa hadis-hadis yang terdapat di dalamnya larangan daripada mengambil upah berbekam adalah kerana untuk pensucian daripada mana dan ketinggian daripada mengambil gaji daripada pekerjaan-pekerjaan yang rendah nilainya. Kerana mereka menganggap Nabi SAW merasakan bahawa berbekam itu menyedut darah orang dan sebagainya, itu bukan satu pekerjaan yang mulia. Dia satu pekerjaan yang apa ni? Yang hina. Jadi sebab itu Nabi SAW melarang kita ambil upah berbekam. Kalau nak buat tak upah, boleh. Walhadi ala makarim akhlak wa ma'ali umur. Nau-nau ni kata lagi, supaya larangan itu tujuannya juga untuk menggalakkan mereka kepada kemuliaan-kemuliaan akhlak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang tinggi. Jangan jadikan itu pekerjaan kamu cari makan. Nak cari makan, carilah pekerjaan lain. Usahakan carilah pekerjaan lain. Nabi SAW mempunyai hadis-hadis yang melarang, tidak disebutkan di sini. Melarang dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga bahawa kasbul hajjani khabith, bahawa uang ataupun pencarian daripada pembekam itu khabith. Khabith ini artinya botol dan jijik. Jadi kalau botol, ulama merasakan bahawa dia menunjukkan bahawa dia adalah haram. Tapi Nabi SAW mesti melakukannya, mesti membayarnya. Dan pernah Nabi SAW memerintahkan kita bila berbekam, kita bayar upah kepada pembekam. Jadi menunjukkan dia jijik, tidaklah sampai kepada haram, tapi tidak mulia, tidak patut. Ada ulama mengatakan sebenarnya bahawa kita berikan boleh upahnya, tetapi orang yang terima itu haram. Jadi pula macam mana ni? Itu pun ada contohnya. Sebagai ulama Maliki mengatakan, Allah SWT membenarkan kita, ini masalah anjing, saya teringat pula, membenarkan kita apabila anjing yang kita dah ajarkan berburu tu dia tangkap binatang buruan. Lepas tu kita boleh apa? Kita boleh makan binatang buruan tersebut ke? Boleh, anak ke, burung ke dan sebagainya, kita boleh makan. Jadi isu ini bukan masalah binatang buruan tersebut yang dimakan ataupun yang ditangkap oleh anjing. Sekarang isunya bagaimana anjing tu boleh ajar di depan kita ataupun bersama kita, sampai kita boleh suruh dia pergi tangkap, dia pun pergi tangkap. Kalau kita signal dengan dia tangkap, kita tinggal baca bismillah dia waktu kita lepaskan anjing tersebut. Pasal anjing tak akan baca bismillah waktu dia ditangkap. Kalau kita dah kata dah baca bismillah, lepaskan dia, sekali ditakdirkan datang buruan tu tak sempat hidup dah mati di tangan anjing ataupun di gigi anjing ke di kukunya, boleh tak kita makan? Jadi isunya bukan pasal binatang buruan tersebut halal atau tak halal. Masalah dia, bagaimana ni kita nak bela anjing? Kemudian nak train dia tu sampai apa? Dia boleh berkhidmat untuk kita. Boleh tak kita beli anjing untuk urusan buruan ataupun sewa anjing untuk memburu untuk kita. Tapi Nabi SAW dah melarang daripada apa? Daripada memelihara anjing. Tetapi membenarkan pun dalam perkara begini. Dan antara perkara yang haram kita ambil harganya adalah jual beli anjing. Jadi itulah sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal-hal ini boleh kita beli anak anjing ke kita bela dan kita ajarkan dia bagaimana nak memburu. Tidak ada haramnya. Tapi ada ulama mengatakan tetap tidak boleh membeli anjing ataupun menyewa anjing. Jadi bagaimana? Kamu boleh ambil anjing yang dah dilatih ataupun ambil anjing mana-mana kamu latih. Tapi jangan beli. Sebab jual beli anjing tak sah. Kemudian kamu nak pakai untuk memburu, boleh. Jadi itu contoh bagaimana kadang-kadang ulama begitu detail cuba mengkompromikan antara hadis-hadis yang gambarnya berbeza-beza hukumnya. Jadi di sini sama juga. Kalau bagaimanapun ini satu pendapat, insyaAllah kuat, boleh berpegang dan boleh mengambil upah daripada berpegang. Tapi berpegang tu, ini mengambil upah daripada berpegang tu tak bagus. Tapi kita kalau sakit, kita kalau tak sakit pun perlukan kepada pegang, maka tak salah kita berpegang. Kan ada ulama katakan itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi berkenaan dengan berpegang, kita pergi kepada perkara berikutnya tentang syarat satu akad sewa menyewa upah mengupah ini sah ataupun tidak sah. Jadi kata Syekh Sadiq rahimahullah taala, antaku lan hujratu malan mutaqawwaman ma'luma. Hendaklah upahnya itu satu harta yang boleh dinilai dan diketahui maklum. Ialah harta yang boleh dinilai. Kerana ada harta yang tak dapat dinilai. Macam mana nak nilai? Susah nak nilai. Nak nilai dengan apa pun tak boleh. Sama ada dia besar sangat, atau sikit sangat, atau halus sangat ke dan sebagainya. Dan makluman, kita ketahui upahnya berapa. Kalau upah naik kereta sewa, satu hari $80 tanpa minyak. Okey, jelas. Boleh kita nilai dan diketahui. Tapi kalau kita naik teksi zaman dahulu lah, agaknya sekarang di Singapura tak mungkin ada naik teksi, berapa upahnya? Sekali kamu lah nak gaji berapa? Sah atau tidak sah? Tak sah. Okey, kamu kerja dengan aku untuk satu bulan ini, berapa gajinya? Jangan takut, aku akan bayar kau gaji sampai kau puas. Ini yang puas ni yang masalah. Nanti besok lusa aku masih tak puas. Ya, aku dah kasih kau banyak. Macam ini upah-upah tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab upahnya tidak diketahui. Dan yang seperti ini banyak. Jadi kadang-kadang kalau orang yang apa tu punya pangkat yang tinggi ya, mungkin seorang alim naik teksi, jadi berapa upahnya? Tak tahu lah. Alah, ini bil kau apa nak kasih-kasih. Itu semua bahaya. Sekali dah sampai, kena kasih $5 kau tak mau, aku nak $10. Ini jadi gaduh. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Islam itu, syariat Islam ini dibina atas keadilan. Dan dia menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada pertelingkahan dan pemusuhan. Sebab itu tidak dibenarkan, tidak sah. Baik, jadi bagaimana nak tahu upahnya? Yang ini nak kenal upahnya. Jadi sama ada dengan syahadah yang kita lihat, saksikan sendiri. Jadi barangnya boleh kita nampak, upahnya boleh dilihat lah. Ataupun kita boleh sifatkan upahnya. Upahnya adalah mungkin handphone aku ni. Jadi tak tunjukkan pun handphonenya tak apalah. Tapi bila dia bilang oh ni jenis Nokia ke yang version gini-gini dan sebagainya, ada itu ada ni. Okey, cukup. Tak payah tengok pun tak apa. Ataupun upah sewa ni adalah dengan kereta aku. Tak pernah tengok kereta tersebut, tapi dikatakan kereta model ini, model itu, tahun ini cukup. Itu juga cukup kan? Jadi sama ada dengan melihatnya sendiri ataupun dengan wasf, dengan menyifatkannya. Kerana dia adalah harga untuk manfaat. Harga untuk manfaat yang disewakan. Dan syarat satunya harga itu dibenarkan dalam Islam adalah hendaklah dia diketahui. Kalau tak tahu, tak boleh. Dan ini didasarkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man istajara ajiran falyu'allimhu ajrahu. Barang siapa yang mengambil orang untuk bekerja dengannya, hendaklah dia memberitahunya upahnya. Dan ini diriwayatkan daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat, oh, sini tak ada nota kaki. Nota kaki yang kata dia mampu kan, atas sahabat yang bernama Musa'id al-Khudri. Kalau bagaimana pun, sekurang-kurangnya ia bertepatan dengan syariat Islam, iaitu mengelakkan apa? Mengelakkan pertikaian nanti. Jadi nak beritahu berapa upahnya. Tak cukup dengan apa ni, apa ni upahnya begitu saja, ataupun sukati je, ataupun sebagainya. Tak boleh kan? Tetapi kadang-kadang kita tidak mampu menetapkan jumlahnya dengan bilangan umur, misalnya $800 upahnya gaji kamu. Tetapi kita hanya mampu mentakdirkannya. Jadi kita katakan upah kamu sebahagian daripada ini, ataupun separuh daripada ini, sepertiga daripada ini. Boleh ataupun tidak boleh. Ataupun kita menetapkan upahnya dengan ajat. Ajat. Orang biasa kalau masuk toilet misalnya, upahnya 10 sen. Sekarang dah 20 sen mungkin tak tahu orang. Jadi kalau 20 sen, 20 sen. Seperti yang berlaku pada zaman dahulu. Zaman dahulu ada dinamakan rumah mandi. Rumah mandi. Biasanya mereka mandi, mereka tak apa-apa ajat lah. Sebab rumah-rumah mereka sempit, ramai orang. Jadi susah mereka nak mandi di dalam rumah sendiri. Jadi mereka pergi ke rumah mandi. Jadi di sana, rumah mandi ni, kamu dah siapkan air panas atau semua ni lah untuk mandi. Dibolehkan atau tidak dibolehkan masuk rumah mandi ni? Jawabnya, boleh. Boleh. Dengan syarat, tidak ada tunjuk aurat dan sebagainya. Yang diharamkan dalam syarat. Kemudian ditetapkan satu jam berapa kena bayar, $1 ke $2 dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita, kalau asalnya kita ada ijab kabul kan, kita datangkan sewa-sewa ni. Jadi kita cakap dengan penjaga rumah mandi tersebut, aku nak masuk sekian, berapa harganya, begini-begini, okay, aku setuju, baru boleh. Tapi kita tahulah itu tak berlaku kan? Jadi kita masuk, kita tak cakap pun, kita tak ada persetujuan pun berapa upah atau berapa sewa mandi di rumah mandi tersebut. Kita keluar je, kita kena bayar juga. Dan bayaran ni dengan apa? Tak ada persetujuan. Aku tak nak bayar, ataupun aku nak bayar gini je. Walaupun dia kata begitu. Jadi kalau tak ada persetujuan, tetapi ada takdir ataupun ada ketetapan daripada keadaan. Biasanya orang masuk macam gini, dan kamu masuk macam orang lain masuk, artinya kamu reda, kamu setuju bahawa bayarannya adalah sebagaimana yang orang lain bayar. Jadi dengan itu kita benarkan upah itu dengan cara seperti ini. Ini dianggap sebagai perkara yang diketahui. Dan dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, dan dia telah disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawa Suwaid bin Qais telah berkata, jalaktu ana wa Makhramah al-Abdi bazzan min Hajar. Aku dan Makhramah al-Abdi telah membawa atau mengambil pakaian daripada Hajar satu tembak, dan aku bawa dia ke Mekah. Maka Rasulullah SAW datang kepada kami, yamshi, datang jalan kaki jumpa kami bawa pakaian tersebut. Fasawa mana sarawila tabi'na. Lalu dia pun tawar-menawar beberapa helai seluar. Maka kami pun menjual seluar-seluar tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian seorang lelaki yang menimbang kerjanya apa ni, dia ambil upah menimbang barangan. Faqala lahu, maka Nabi SAW sabda padanya, zinu arjik, timbanglah dan beratkanlah. Fahuna lam yusammi lahul ujrah. Di sini Nabi SAW suruh dia buat pekerjaan, yang pekerjaan mengambil upah menimbang barangan, tetapi Nabi SAW tidak sebutkan ujrahnya, yaitu gajinya ataupun upah. Bahkan dia telah memberikan kepada penimbang barangan tersebut apa yang biasa diberikan oleh orang ramai. Sebab tak perlu lagi kita nak tetapkan kalau ada hajat-hajat. Isyaratnya mesti hajat itu telah menetapkan upahnya. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, apabila seseorang itu menunggang tunggangan, binatang tunggangan, tunggangan ataupun dia memasuki sebuah rumah mandi, ataupun dia memberikan pakaiannya ataupun makanannya untuk orang yang membasuh pakaiannya ataupun memasak makanannya, maka dia hendaklah dia memberikan al-adlul ma'ruf, iaitu upah yang ma'ruf. Upah yang ma'ruf ini artinya upah yang disepakati oleh hajat manusia. Jadi ini sebagai dibenarkan oleh ulama. Sebab itu kemarin atau minggu lepas kita terangkan tentang masalah mengambil upah dengan satu perkara yang tidak jelas. Sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang ini, orang mengambil upah kumpul derma untuk satuan, untuk masjid dan sebagainya. Dan upahnya macam ini. Kamu dapat 20% daripada derma yang kamu kutip. 30%, banyak kan sekarang 30% daripada derma yang kamu kutip. Adakah ini dibenarkan atau tidak? Asalnya ia mesti diketahui. Jadi yang kita tahu daripada upahnya adalah bagiannya saja. Tetapi bagiannya itu terhadap benda yang belum ada itu dah ada. Derma itu dah dikumpul dulu, dah nampak dulu, belum nampak. Dia yang akan lakukan, dia akan kumpul. Dia belum nampak 20% ke 30%, 20% of apa? Nanti baru tahu. Kalau nanti itu satu 10 ribu sikit lah. Kadang-kadang sekarang sampai 60 ribu kan, satu tahun Jumaat 60 ribu. Kadang 60 ribu, kemudian 30% ke berapa sekian yang kita tahu. Tapi kalau sedikit, macam mana? Bukankah di situ ada apa? Ada zarar, zararnya ada, tetapi tidak ketahui yang boleh bawa kepada penipuan ataupun kepada kezaliman. Ini tak puas hati lah. Ataupun yang mesti buat tak puas hati. Kamu kumpul sikit dapat macam ini. Ataupun kata ni kamu dapat banyak sangat. Ataupun satuan kata begitu dan begini. Jadi di sini kita lihat bahawa itu syarat ataupun ulama melalui yang mereka baca daripada syariat menetapkan syarat di dalam akad sewa menyewa itu, upahnya adalah perkara yang diketahui. Maka kita dapati sepatutnya kontrak-kontrak seperti ini tidak harus dibenarkan. Baik, tapi kalau kita tak benarkan orang berupah kutip rumah, siapa nak kutip rumah? Jumaat pula tu panas-panas, diri dan sebagainya, tak ada rumah, aktiviti masjid tak boleh jalan, ataupun masjid yang belum dibina tak boleh dibina, ataupun itu ataupun ini susah pula. Saya orang suka relawan, orang suka sibuk dan sebagainya. Bagaimana jalan keluar? Jalan keluarnya senang. Tetapkan upahnya betul-betul. Tetapkan upahnya betul-betul. Walaupun dengan duit, walaupun dengan duit, tapi bukan daripada yang akan dikumpulkan. Tak dikumpulkan tak tahu. Satu lagi fund daripada masjid ke, daripada persatuan ke, letakkan ini untuk apa ni? Untuk projek kebaikan tanah. Jadi satu hari dia buat kerja, dia dapat macam ini. Ataupun kira lah, beberapa hari, berapa orang buat kerja, upah macam ini, tak lagi, tak kurang. Kalau dapat lebih, ke dapat sikit ke, itulah upah kamu. Kan itu lebih, itu adil. Bukan lebih adil, itulah yang adil. Selain daripada itu, membahaya. Karena di situ ada beberapa perkara lain. Selain daripada tidak tahu upahnya, kedua, di situ dia ambil upah daripada barangan itu sendiri. Duit, dia ambil daripada duit. Di sini nanti ada masalah ni, riba. Dia ambil lambat dengan upahnya, dia ambil lambat. Sedangkan duit, kalau dengan duit, patutnya cepat contohnya. Walaupun itu tidak berapa kuat dalam hal ini, tetapi juga satu masalah. Walaupun ada hadis yang kita baca minggu lepas, Nabi SAW melarang dari seorang yang mengayak gandum, lalu dia mengambil sebahagian daripada gandum yang dia ayak. Kenapa tak boleh? Sebab dia ambil daripada barangan dia sendiri. Sebahagian daripada barang yang dia buat, dia kerjakan sendiri. Mereka tak tahu berapa banyak yang dia akan gandum ni satu hari kamu layak berapa kilo kamu boleh dapat. Ini untuk orang tu ke? Yang bayar upah ke? Atau untuk kamu sendiri? Nah, jadi banyak syubhat-syubhatnya dan seharusnya syariat tak membenarkan akad-akad kontrak-kontrak seperti ini. Namun demikian. Dalam masalah kita dah baca kemarin tentang pertanian, kita dah katakan dahulu bahawa orang ni ada tanah tapi dia tak mampu nak kerjakan, dia sibuk ke atau dia tak pandai nak cucuk tanah, boleh tak diupah orang lain cucuk tanah di tanahnya? Kita katakan hukumnya apa? Boleh. Dan upahnya apa kan? Sebahagian daripada hasil yang ditanam nanti. Tapi mesti diletakkan setengah, suku ke, ketiga. Kenapa di sini boleh Ustaz? Yang dalam masalah dana duit cuma tu tak boleh. Apa jawapan? Kan sama tak terkahwin, tak diketahui. Pertama sekali penonton ada bilang dalam masalahnya, dia kata boleh atau tak boleh. Kita katakan, hanya menunjukkan dia dibolehkan. Tapi dibolehkan sebabnya ini bukan upah-upah. Pemilik tanah tak upah orang ni untuk apa? Untuk usahakan tanahnya, dia tak upah. Sehari begini dia tak upah. Tetapi yang berlaku di sini adalah mudharabah. Mudharabah artinya apa? Usaha sama sebenarnya. Di mana dia bukan dapat upah, tapi dia dapat hasil untung daripada usahanya. Itu upah dengan untung tak sama. Bermakna kalau dia dapat untungnya dibagi setengah ke sepertiga daripada hasil tersebut, macam orang buat bisnes lah, dia juga wajib menanggung kerugian kalau tak berhasil. Kalau tak hasil ataupun break even, buat penat dia lah, dia akan rugi kepenatan. Dan tuan tanah pun rugi juga, tanahnya diusahakan tapi tak dapat apa-apa. Di situlah keadilan. Yang kita terangkan, kalau awak tak tahu nak identify satu-satunya akad yang tidak dibenarkan dalam syarak, ada penipuan dekat situ, adalah apabila hanya satu pihak ada yang untung. Itu menunjukkan ini adalah satu akad transaksi yang batil. Mesti sama-sama untung ataupun rugi. Dua-dua kena tanggung. Kalau untung, dua-dua dapat. Kalau rugi, dua-dua mesti rugi. Tapi satu je yang untung. Di sini sama juga. Jadi ada pun dalam masalah yang benar, tanaman hasil itu belum nampak lagi. Begitu juga dengan kutipan duit tersebut. Tapi ini bukan sewa-menyewa. Ini bukan upah-mengupah. Adakah masjid sedang membuat satu syarikat dengan pengutip-pengutip derma? Adakah masjid atau kesatuan sedang buat bisnes kolek derma? Apa bisnes dia yang dia buat? Dan boleh tak rugi dalam kolek derma? Saya rasa tak ada bisnes yang tak ada rugi. Dan kalau kolek derma ni memang tak akan rugi. Mesti dapat kan? Tak dapat pun tak dapat rugi sebenarnya. Jadi, dan ada kata hak pihak satuan atau pihak masjid, iaitu usaha ni, ada kata tanah yang diusahakan, ada kata barang yang dijual dan sebagainya, ada kata peluang mudah, tak ada, boleh pula tak ada. Ini bukan akad mudharabah. Mudharabah kita terangkan dulu. Jadi yang tinggal adalah upah-mengupah. Dan upah-mengupah adalah bab ijar ini, syaratnya adalah upahnya mesti diketahui. Di sini tidak diketahui, maksudnya tak sepatutnya dibenarkan. Mungkin ustaz lain kalau kita tanya mungkin kata perkara yang lain, tapi baliknya adalah dalil. Ini ujian-ujian yang kita sempat kaji dan dapat kita sampaikan insyaAllah. Beza dengan sekarang ejen-ejen rumah. Kan ada aku jualkan rumah kau ini, aku dapat 1%, betul tak? Ataupun 2% lah kalau yang itu yang ni. Yang tapi tak tahu. Jual ke belum jual? Belum jual. Berapa yang dijual pun belum tahu lagi. Ini sepatutnya tak boleh. Ejen-ejen ni tak boleh. Tak boleh buat kontrak macam gini. Betul ke tak betul? Jawabnya tidak betul. mereka boleh mengambil upah dengan cara macam ini. Sebab upahnya diketahui. Sebab dia akan tanya kepada tuan rumah, di rumah 4 bilik, tempat gini-gini, kau nak jual satu? Dia akan tanya gitu kan? Begini, harganya nak kau jual macam ini. Nah, dia akan usulkan sampai dapat macam ini, kita dah katakan 1% daripada harga jualan. Jadi maknanya satu tu dia kira lah, kalau 200 ribu dia dapat berapa? 2 ribu. Haa, 2 ribu. Dah tetap atau belum tetap? Dah tetap. Cuma dalam bentuk halus. Beza dengan derma. Jelas ke tak jelas? Kan lain. Dan satu lagi masalah yang seperti ini, tetapi syariat membenarkan, ulama-ulama membenarkan. Sekarang ni bukan masalah mudharabah, tuan tanah buat bisnes dengan perjanjian dengan orang mengusahakan atas beberapa bahagian daripada hasil yang nilai. Ini kita katakan dah tanam. Sekarang dah nak masuk waktu tuai. Dan sekarang tak lama lagi musim buah durian, rambutan, lagi macam-macam. Siapa nak pergi petik rambutan tersebut? Jadi apa dia buat? Dia upah orang. Dan dia nak upah bayar gaji tiap-tiap hari ni atau beberapa jam ni, dia tak mampu. Biasanya orang kampung tak mampu. Yang dia ada buah ni je. Jadi aku upah kau, kau petik buah kelapa ni ke, kau petik buah rambutan ni ke, nanti kita timbang, kau ambil lah separuh. Banyak lah ni yang punya orang bayati. Kau ambil separuh. Boleh ke tak boleh? Jadi kita kena tanya, diketahui atau tidak diketahui? Asalnya tidak ada ketahui kan? Tak pokok macam tau nak kira baru kira. Tetapi ramai ulama membenarkan. Walaupun mazhab Syafi'i tak benarkan, tapi dalam mazhab Hanbali ia dibenarkan. Dan orang pun melakukan yang sebenarnya. Pokok kurma dekat negeri Arab semua macam ini. Dan saya rasa kat Malaysia ni kelapa sawit semua buat ni macam gini. Dan ini dibenarkan. Dan kalau orang kata ni tidak diketahui upahnya, ini dibuat upah, kita katakan dia tahu. Sebab dia akan datang sebelum dia lakukan kerja tu, dia akan lihat dulu pokok tu. Dia akan nampak buahnya, betul lah. Dan dia boleh dapat takdir dengan buah-buahannya. Walaupun tidak exact, tapi dimaafkan. Dan bila dah lihat, kita dah terangkan, bila kamu menyaksikan, itu sudah cukup untuk apa? Untuk menyaksikan upahnya kepada yang diketahui, maklum. Sebab itu, mereka membenarkan dalam hal ini. Baik. Jadi, ini satu perkara yang, kalau kita katakan, kalau ini baru pertama kali dengar, kalau dia belajar dan sebagainya, mungkin ada agak susah. Tetapi, ya boleh dipaham kalau kita tangkap dia punya konsep-konsep. Dan kita lihat syariat ni dibina ataupun diasaskan atas keadilan dan juga atas dasar menutup pintu-pintu kezaliman, kemusuhan dan kegaduhan. Kemudian berkenaan dengan menetapkan upah ini, terdapat sebuah ayat Al-Quran yang menerangkan boleh kita tetapkan dengan adat sahaja, iaitu firman Allah Subhanahuwataala, fa in ata'na lakum fa atuhunna ujurahum. Apabila mereka ni, wanita-wanita itu yang diceraikan sebenarnya, menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah mereka ini upah mereka. Jadi menyusukannya kita kena upah. Tapi tak ditetapkan. Allah SWT tak jelaskan mesti tetapkan upahnya berapa. Jadi bagaimana tetapkan upahnya berapa? Jawabnya wal marji' fil ujuri ila al-urf. Dan referensi yang kita balik dalam menetapkan upahnya balik kepada urf. Maknanya ada. Biasanya orang kalau upah satu bulan macam ini. Selama setahun macam inilah harga apa ni upahnya. Sebab itu dibenarkan. Walaupun asalnya yang ini kalau susukan mungkin susunya kalau kita berat berapa liter je, tapi kalau yang itu susunya lagi banyak. Dan itu balik juga kepada budaknya. Ada budak minum sikit, ada budak minum banyak. Jadi mana boleh tahu? Patutnya tak dibenarkan ya, mengupah, menyusukan anak atau anak sendiri ataupun anak orang. Anak sendiri pun sebenarnya isteri itu ada hak minta dibayar upah daripada suami. Kita nak tahu pun sebenarnya dia tak, dia boleh, dia tak sepatutnya free-free je susukan anak awak. Anak dia juga, tapi tak, tak sepatutnya. Sebab itu kita kalau ada masalah dengan isteri, kita cubalah fikirkan korbanan yang diperlukan dibayar bebek susu ni. Kalau bayar betul, berapa banyak? Bukan itu saja, nak jaga lah tu sebut. Nak peluk dia, nak jaga dia, nak bersihkan pampers dia dan sebagainya. Semuanya kena penumpah. Sebenarnya tak wajib dia buat semua. Yang wajib dia buat apa dia? Khidmat kepada suami. Nah, itu betul, masalahkan tu suami tu lah ya. Bersihkan rumah tu semua, ya betul. Nah, tapi yang masalah anak ke dan sebagainya, dia tahu ada cuci ke? Itu tak wajib kan? Baik, kalau aku lihat, sebab itulah dasar pergaulan suami isteri ini. Atau dasar apa? Muncul understanding lah. Sayang, nyayangi dan hormat menghormati. Walau bagaimanapun, berkenaan dengan menyusukan ini dibolehkan sebab hajat amat mendesak supaya wanita-wanita menyusukan anak-anak ini. Sebab kalau tidak, dia mungkin mati. Pada zaman dahulu begitu lah. Tak ada susu formula dan sebagainya. Kalau tak dibayar pun sepatutnya dia mesti susukan. Kalau boleh membawa kepada kemudaratan, apalagi jika tidak kan, maka tetap dibenarkan. Dan kemudian sebenarnya ulama mengatakan bukan kerana menyusukan yang dia dapat upah, tetapi sebenarnya yang first kali yang dijadikan kontrak yang bukan menyusukan tapi adalah al-hadhanah. Hadhanah yang maknanya penjagaan bayi tersebut. Bersihkannya, menjaganya, kukunya dipotong dan sebagainya. Biasa kalau dia dah tinggal dengan apa ni, ibu susuan tu, memang semua dia kena kerjakan. Yang itu boleh atau tak boleh diubah? Boleh, sebab boleh ditetapkan. Jadi itu yang first, yang asas. Kemudian yang secondary dia adalah menyusukan. Itu sebab yang dia sudah jawapan. Walau bagaimanapun sebenarnya dia dibolehkan sebab Quran kata boleh. Dan sudah di salah satu pengecualian insyaAllah. Tapi kalau pakai adab memang dibenarkan dalam syarak. Kemudian perkara berikutnya, disyaratkan menyegerakan upahnya berkenaan dengan menyegerakan upah ataupun melambatkan upah. Kita asalnya kita sebutkan saja, aku nak upah kau buat kerja gini, kita berikan tujang juga, misalnya macam tu. Tetapi Nabi SAW katakan, hendaklah kita berikan upahnya sebelum kering peluhnya. Peluh dia buat kerja tu lah. Maksudnya habis dia buat kerja, kita berikan, jangan tangguh-tangguh. Menunjukkan kita boleh lambatkan sampai habis kerja. Baik, boleh tak kita tangguhkan lebih daripada itu? Dan kita syaratkan dalam permulaan akal. Jadi kata ulama, al-gujrah la tumlaku bil aqli 'inda al-ihna. Upah sewa-nyewa ni tidak dimiliki apabila bermulanya akad upah-upah ini. Ini di sisi mazhab Hanafi. Dan dibenarkan, mensyaratkan, dicepatkan bayar upah sebelum buat kerja dah bayar, ataupun melambatkan bayar upahnya sebagaimana kita dibenarkan untuk mencepatkan, menyegerakan sebahagian daripada upah tersebut ataupun melambatkan sebahagian daripada upah tersebut. Yang ini installment, kerjanya mungkin makan 5 bulan. Jadi upahnya taklah sekaligus 5 bulan, tapi setiap bulan bayar ataupun gaji mingguan dan sebagainya. Boleh. Dan ini sebenarnya balik kepada ittifaq, iaitu persetujuan daripada dua orang pihak. Dan disandarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu dipegang syarat-syarat mereka. Ini hadis yang sahih. Dan ini hadis yang penting dalam bab kontrak-kontrak ini. Syarat ini boleh atau tak boleh? Boleh tak disyaratkan macam itu? Boleh tak disyaratkan ini? Syarat kalau apa ni berkahwin mesti benarkan anak perempuan aku ni habiskan BA. Boleh tak disyaratkan macam itu? Ni orang muda nak kahwin dengan belajar. Nak kahwin dengan aku ni boleh, tapi dia mesti habiskan BA dia. Kamu mesti benarkan dia habiskan BA dia. Pasal kalau tak disyaratkan itu, mungkin suami kata lah, aku nak kau khidmat dengan aku 24 jam. Berhenti sekolah. Jadi mak dia dah tangkap dah macam itu, nak boleh. Sebab elakkan fitnah berapa. Tapi habiskan, habiskan dia punya degree dulu. Boleh ke tak boleh syarat macam ini? Ada tak dalam Quran, ada tak dalam hadis? Tak ada pula. Jadi asalnya tak boleh. Tidak, asalnya boleh dengan hadis ini. Al-Muslimuna ala syurutin. Orang Islam dibenarkan mensyarat dan syarat-syarat mereka itu dikira. Asalkan syarat itu tidak bercanggahan berlawanan dengan kitab Allah. Tak ada bercanggahan mungkin. Misalnya syarat-syarat seperti kalau apa ni berkahwin, seorang lagi berkahwin dengan seorang itu tak boleh keluar negeri, tak boleh bawa dia tinggal negeri, tak boleh hijrah. Kalau dah kahwin kat Singapura tak boleh keluar Malaysia misalnya. Lepas tu boleh tak syarat ini dibenarkan ditulis? Singapura jarang, tapi zaman dahulu orang Mekah, orang Madinah biasanya anak-anak perempuan mereka tu mak-maknya akan syaratkan, kalau kahwin dengan aku tak boleh keluar dari Mekah, tak boleh keluar dari Madinah. Sebab mereka mau tinggal di Mekah, mereka mau tinggal di Madinah, itu tempat yang baik. Jadi di sinilah apanya ulama menggunakan hadis ini, al-muslimuna ahda syuruti, orang-orang Islam itu dipegang syarat-syarat mereka, jadi dibenarkan hal ini. Dan ini semua tidak menyalahi syarak, tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Kalau cakap pasal ini memang panjang lebar masalah syarat. Walau bagaimanapun, oleh kerana itu boleh kita nak syaratkan cepatkan bayarannya. Aku nak kau bayar dulu baru aku buat kerja. Sebab aku punya anak isteri ni semua, kalau aku bekerja aku tinggalkan mereka. Siapa nak kasih diorang makan? Kerja dengan kau bukan sekejap, lama. Ikut kapal misalnya, aku nak kasih berbulan gaji dulu. Dia cakap dengan tokeh dia. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, kalau setuju, ataupun ada tokeh miskin pula, datang upah kau ni, tapi nanti bila lepas 3-4 bulan aku dah jual barang-barang ni, dan kau dah tolong aku, baru aku bayar. Lepas 3-4 bulan kan? Okay, 4 bulan, okay, 4 bulan last. Setuju, setuju. Lambat bayar pun boleh. Sebagaimana cepatkan bayar boleh. Installment pun boleh. Masalah. Sama macam jual beli. Okay. Adapun di sini disebutkan jika akad sewa menyewa atau upah itu atas satu amalan, maka hendaklah dia menyempurnakan upahnya itu setelah selesai daripada amalan tersebut. Ini asalnya. Habis kerja mesti bayar. Itu last dia punya apa tu maksimum yang dia boleh tangguh. Tetapi kita dah terangkan tadi, kalau dia ada syaratkan lambat sikit, maka dia setuju, maka kita katakan syarat ini dibolehkan dalam Islam. Baik, demikianlah ringkasnya berkenaan dengan syarat-syarat upah-mengupah ini. Dan ada lagi beberapa perkara lain berkenaan upah-mengupah. Sebab dia adalah masalah yang agak panjang kan, berkenaan dengan upah-mengupah. Sebab orang jual beli mungkin biasa. Sebab dia beli, dia ambil barang tersebut, kes dah tutup, cerita dah habis. Tapi sewa nyawa ni dah habis pakai, nak pulangkan balik barangnya. Jadi sebab itu ceritanya mungkin tak habis lagi. Ini insyaAllah kita akan kami sambung pengajian kita dalam hal ini pada minggu akan datang. Semoga apa yang kita dengar dan kita baca memberikan manfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim.